Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, di sini di dalam ayat ini terkandung hak atau kewajiban-kewajiban kita. Yang pertama adalah perintah kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyekutukannya, tidak boleh berbuat kesyirikan. Ya, ini merupakan perintah yang pertama dan utama, kewajiban yang paling dasar bagi semua manusia adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan beribadah itu dengan jalan atau dengan metode tauhid, bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah tetapi juga ibadah kepada yang lain, tidak seperti itu, akan tetapi ibadah dengan mengesakan Allah, dengan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah. Ya, ini namanya tauhid, menyendirikan Allah di dalam ibadah. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan tidak berbuat kesyirikan, maka dipastikan dia masuk surga. Ya, ini perintah yang pertama, dasar dan pondasi seorang manusia adalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, bapak dan ibu kita. Ini nomor dua setelah bakti kita kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nomor dua adalah bakti kita kepada orang tua. Kemudian juga di dalam ayat setelahnya wabidzil qurba, perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, ya, kepada saudara, kepada pakdi, kepada budi, kepada ponakan, kepada saudara, ya, mas, adik, kemudian yatama, kepada anak-anak yatim. Ya, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan belum balig. Ya, anak yang belum balig masih kecil, butuh kasih sayang, butuh perhatian orang tuanya, akan tetapi ayahnya meninggal. Ini ada prioritas untuk kita menyayangi kepada mereka. Kemudian kepada orang miskin, wal masakin, kemudian wal jari dzil qurba. Setelahnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Ya, jelas di dalam ayat ini terkandung perintah bagi setiap muslim dan muslimah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa agama kita memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga? Karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya, rumahnya. Ya, tetangga itu siapa? Adalah orang yang hidup rumahnya itu di sekitar kita. Ya, para ulama ada yang mengatakan 40 rumah dari depan, samping kanan, samping kiri, belakang, melingkar 40. Tetapi yang lebih tepat adalah disesuaikan dengan uruf keadaan masyarakat masing-masing daerah. Kalau di Indonesia adalah apa? RT. Ya, tetangga itu adalah RT. Semua apa? Orang-orang yang satu RT di sekitar kita itu tetangga. Ya. Orang yang dekat di tempat tinggalnya dengan kita. Segala kesenangan dan kesusahan yang pertama adalah tetangga. Mungkin anak atau saudara atau orang tua jauh. Ya, ada orang-orang yang orang tua, bapak, ibu sendirian, anaknya jauh merantau. Kalau bapak, ibu ini sedang sakit, butuh pertolongan, tidak mungkin akan telpon anaknya yang di Jakarta. Pasti yang pertama yang menolong dan yang berkepentingan adalah tetangganya. Kalau sakit, tetangganya yang mengantar ke rumah sakit. Ya. Yang pertama kali akan bersentuhan langsung terhadap manusia itu tetangga. Maka Islam sangat menekankan untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian tetangga ini juga mencakup tetangga yang muslim ataupun non-muslim juga secara umum. Tetangga yang muslim jelas mereka saudara kita, dan juga tetangga kita punya dua hak. Hak seorang muslim sebagai saudara, seiman dan se-Islam, dan juga punya hak sebagai tetangga. Demikian pula tetangga non-Islam. Kita sebagai orang muslim diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga walaupun berbeda agama. Tidak boleh mengganggu mereka. Dan juga berbuat baik kepada mereka walaupun berbeda agama. Punya hak tetangga walaupun non-Islam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tetangga orang Yahudi. Pada waktu sakit ditengok. Ada maslahat di situ, maslahat dakwah. Ya, maka kita juga harus berbuat baik kepada tetangga kita walaupun berbeda agama. Ya, ini di dalam Al-Qur'an ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jelas dalilnya, petunjuknya dan tuntunannya kepada kita. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita itu bisa menjadi lambang. Lambang itu maksudnya sebagai penentu dan faktor kebahagiaan atau kesengsaraan hidup manusia. Ya, kita sebagai manusia pengen hidup bahagia, tentram, tenang, ayem, hidup kita itu bahagia. Maka salah satu faktor yang menentukan kita bisa bahagia atau tidak adalah tetangga kita. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan arbaun minas sa'adah, ada empat sekawan perkawis minas sa'adah, merupakan faktor penentu kebahagiaan seseorang. Ya, ada banyak faktor, salah setunggalipun adalah yang akan dijelaskan oleh beliau. Empat faktor kebahagiaan itu apa saja? Yang pertama adalah istri salihah, ya, pasangan hidup yang salih, yang salihah, yang bisa ta'awun membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan hanya sekedar cantik atau ganteng, tapi tidak salih dan salihah, malah bikin hati was-was. Tetapi yang dicari dan merupakan sebab kebahagiaan dan ketentraman hidup adalah pasangan hidup yang solih dan solihah, yang bisa saling menguatkan jika ada musibah untuk bersabar, jika mendapatkan nikmat saling bersyukur. Ya, ini membuat hidup kita tentram, tenang, bahagia, pasangan hidup kita. Kemudian yang kedua adalah maskanul wasi', ya, tempat tinggal yang luas. Yang luas di sini relatif nih, Pak. Jadi rumah yang luas itu bukan berarti yang terus yang luas, tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tempat tinggalnya sempit, tetapi beliau adalah orang yang paling bahagia. Ya, karena memang ya beliau pada waktu itu dengan Aisyah belum punya anak, sesuai dengan kebutuhan. Ya, rumah juga penentu kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah wal jarus salih. Ya, ini syahidnya atau inti bahwa faktor tetangga itu sebagai penentu ketentraman dan kehidupan kita. Tetangga yang baik, tetangga yang salih, ya, yang tidak mengganggu kita atau bahkan bisa membantu kita dalam kebaikan, itu menjadi faktor ketentraman hidup. Kalau rumah kita baik, keluarga kita baik, tapi tetangga kita sering mengganggu kita, sering menyakiti kita, sering bikin marah kita, ini juga hidup kita tidak tentram, tidak tenang. Ya, tiap hari bikin masalah, tiap hari bikin marah, ini hati kita juga tidak tentram. Ya, sehingga apa, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama itu menuntunkan dan menjelaskan bahwa faktor lingkungan, faktor tetangga itu lebih diprioritaskan, ya, lebih didahulukan daripada tempat tinggal atau rumah. Maksudnya apa? Menawi bapak-bapak, ibu-ibu niku badhe tumbas rumah, ya, mau bangun rumah atau mau beli rumah, ini faktor lingkungan tetangga itu lebih didahulukan daripada rumahnya itu. Wonten ada rumah yang baik, bagus, cocok, kita dan keluarga kita cocok, rumahnya baik. Tetapi lingkungannya jelek, tetangganya non-muslim, banyak preman, masjid tidak ada, banyak orang mabuk, rumahnya bagus sebenarnya, cocok, tapi lingkungannya jelek. Ini para ulama menjelaskan lebih baik jangan dibeli, lebih baik jangan bertempat tinggal di situ. Ada rumah ya biasa-biasa saja, tapi lingkungannya bagus, ya masjidnya dekat, tetangga-tetangganya itu bagus, rajin mengaji, ya solih dan solihah, bikin kita semangat ibadah. Rumahnya sederhana, tapi lingkungannya bagus. Anak-anaknya ada tempat sekolah, yang anak-anak kita juga bisa bersekolah. Maka ini lebih baik yang kedua itu daripada yang pertama. Walaupun rumahnya kalah, tapi lingkungannya lebih mendukung. Ini lebih diutamakan. Seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, dan juga di dalam kisah istri Fir'aun, ya, istri Fir'aun, bapak-bapak, ibu-ibu ngertos nggih. Fir'aun itu punya istri namanya Asiyah, ya, Asiyah yang muslimah, dia muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dibunuh ya oleh Fir'aun. Naam. Karena tidak mau menyembah Fir'aun, tapi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan bahwa istri Fir'aun itu meminta kepada Allah di dalam Al-Qur'an, "Rabbi banili indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di dalam surga. Ya. Jadi ini permintaan tadi istri Fir'aun, apa, bangunkanlah rumah untukku di sisimu, artinya tetanggamu. Aku pengin punya rumah tapi dekat denganmu ya Allah. Ya, ini para ulama menjelaskan bahwa rumah yang dekat tetangganya itu baik, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memilih rumah, memilih lingkungan itu sangat penting. Bisa membuat kita hidup bahagia atau sengsara. Salah satunya adalah tetangga. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin tetangga kita tidak mengganggu kita, tidak menyakiti kita, maka kita juga harus tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu tetangga kita. Ya, agar kita bahagia, tidak ingin diganggu, maka kita juga tidak boleh mengganggu. Ya, ini juga hal yang penting ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tetangga itu bisa sebagai faktor kebahagiaan hidup. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab bertetangga ingkang sae yang baik itu, bagaimana caranya di dalam Islam itu, bagaimana tuntunannya? Gampil namung kalih perkawis. Ya, kita dikatakan baik di dalam bertetangga jika melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita berusaha memberi manfaat, memberi sesuatu yang baik kepada tetangga kita. Napa mawon ingkang kula panjenengan sami mampu, yang kita punya ada kelebihan, kita berikan kepada tetangga kita sesuatu yang bermanfaat. Ya, kalau bisa membantu dengan harta, ya dengan harta. Kalau ada kelebihan, menolong tetangga dengan harta. Kalau tidak punya harta, membantu dengan tenaga. Ya, misalnya tetangga kita sedang bangun, ya kita bantu dengan tenaga kita, gotong royong, tanpa diberi upah, tanpa diberi uang, tenaga. Kalau tidak punya tenaga, ya membantu dengan saran, pikiran, usulan, ini bagusnya seperti ini. Kalau tidak bisa, ya dengan omongan yang baik, tutur kata yang baik. Kalau tidak bisa, ya dengan senyum, sekedar bertemu dengan senyuman, tidak merengut, tidak cemberut. Ya, ini sudah sesuatu hal yang baik. Intinya berikan apa yang kita mampu kepada tetangga kita yang baik, yang bermanfaat. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza tabahta marqan fa'akfir ma'aha." Jika kalian kula panjenengan sami niku masak nggih, namung masak mawon, niku perbanyaklah kuahnya. Kuah niku napa, Pak? Duduh nggih. Diperbanyak duduhnya. Cuma modal napa nggih? Air nggih. Kuah duduh niku mung modal air. Mboten anu nggih, mboten bayar, insyaallah murah. Kalau masak itu perbanyak kuahnya. Untuk apa? Thummandur ahla baitin min jironika. Kemudian bagilah kepada tetangga-tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf. Dan berikanlah bagian kepada mereka dengan baik, pahala. Dengan hanya sekedar maringi kuah, maringi daharan ma'aman yang cuma sepele, ringan, sedikit, itu sudah suatu hal yang baik, ma'ruf dan berpahala. Ya. Ini artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan walaupun hanya sekedar masak kuah saja. Sebabnya apa? Ya, kadang-kadang orang itu masak, masak itu kan bau, nggih. Baunya kemana-mana, tetangganya mencium baunya tapi enggak dapat kiriman. Ini juga sekedar dikasih walaupun hanya sekedar kuahnya. Kalau bisa lebih daripada itu, maka itu hal yang baik. Itu ini maksudnya apa? Walaupun hanya sedikit diberikan. Kalau bisa lebih, itu yang diharapkan. Ya, memberikan manfaat. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, menawi, nggih, menawi mboten saged maringi, menawi kula panjenengan sami bapak-bapak ibu-ibu mboten saged maringi tonggone, mboten saged membantu uang nggih mboten saged karena hidupnya pas-pasan, bantu tenaga nggih mboten saged amargi sakit nggih, bantu nopo nggih mboten saged, minimal niku mboten ganggu. Menawi mboten saged maringi niku minimal tidak mengganggu, niku pun sae. Itu sudah merupakan adab dan akhlak yang baik. Kalau tidak bisa memberi, minimal mboten ganggu pun meneng, mboten sah ganggu tonggo. Itu sudah hal yang baik di dalam Islam. Ya. Menahan gangguan, ya, tidak mengganggu tetangga, itu merupakan tanda iman. Ya, tanda iman. Kula panjenengan sami niku tiang iman napa mboten niku tandani salah setunggalipun tidak mengganggu tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangganya. Ya, ini jarahu maksud tetangganya ya yang benar. Ini Rasulullah menerangkan berarti tiang ingkang iman sing leres sing bener niku mboten ganggu tetangga. Tetangga. Berarti kalau wonten tiang ada orang kok seneng dan sering mengganggu tetangga, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak sempurna imannya. Ya. Termasuk dari menahan gangguan, nggih. Termasuk dari menahan gangguan itu adalah sabar dengan gangguan tetangga, ya. Jadi misalnya kita sudah berusaha berbuat baik kepada tetangga, sering menolong, sering memberi, kita tidak mengganggu, tetapi kok tetangga kita kok ganggu kita. Termasuk akhlak yang baik, termasuk adab, kita sabar. Tidak boleh balas kepada kejelekan tetangga kita. Lebih baik untuk bersabar. Ya, ini termasuk apa? Menahan gangguan. Kalau diganggu, kita sabar. Kita tidak ganggu, kalau diganggu, kita sabar. Itu termasuk tanda iman. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengganggu tetangga nggih, menyakiti tonggo tepalih niku dosanya lebih besar daripada berbuat jahat, berbuat dosa kepada selain tetangga. Ya, tadi ukuran tetangga kita itu bagaimana urf ya tadi RT. Kalau ada orang menyakiti tetangganya itu di sisi Allah dicatat oleh malaikat lebih besar dosanya 10 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yasriqar rajul min asyrati abyatin aisar alaihi min an yasriqa min jarihi." Menawi wonten tiyang nggih mencuri, maling 10 rumah ya, tapi tebih ya, mencuri ya, jauh 10 rumah itu lebih dosanya, lebih apa, mencuri aisar itu lebih ringan sebenarnya ya, lebih ringan daripada dia mencuri satu rumah tetangganya ya. Kalau wonten tiang jupuk mencuri satu rumah tetangganya, itu dosanya lebih besar daripada tiang orang yang mencuri 10 rumah tetapi jauh bukan tetangganya. Ya, dan ini hanya contoh permisalan. Segala bentuk kejahatan, segala bentuk gangguan dosanya dilipat gandakan. Mencuri ataupun mengganggu apa saja dosanya dilipat gandakan. Ya. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa mengganggu tetangga itu adalah sebab seseorang masuk neraka, walaupun sholatnya rajin, walaupun ibadahnya rajin, akan tetapi kalau banyak menyakiti dan mengganggu tetangga ini juga dikhawatirkan dan diancam oleh Allah untuk masuk neraka. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Ahmad, ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanglet bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wonten tiang setri, ada wanita, biasanya wanita nggih, rajin salat, salatnya rajin. Rajin sedekah, rajin puasa. Ya, ibadahnya baik kepada Allah. Namun dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya, ngerasani, ngerumpi, gosip." Ya, biasanya ibu-ibu ini ya. Suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkomentar, "Hiya finnar." Seperti itu tempatnya di neraka. Ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya lagi, "Ada wanita yang lain ya, jarang puasa sunnah." Artinya ya puasanya mung wajib nek Ramadan mawon siam. Jarang salat sunnah. Ya, sholatnya cuma 5 waktu saja pas yang wajib mawon, dan dia hanya bersedekah dengan potongan keju cuma sedikit ya, jauh dibandingkan wanita yang pertama. Namun wanita ini tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya fil jannah." Orang ini di dalam surga. Ya. Ini karena apa sebabnya, Bapak, Ibu-ibu? Karena mengganggu tetangga tadi. Dan perlu kita ketahui pedoman kita di dalam Islam bahwa dosa ya. Ini penting untuk kita ketahui. Dosa dumateng tiang ya, dosa terhadap manusia itu lebih bahaya, lebih besar dampaknya daripada dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain kesyirikan dan meninggalkan sholat. Ya, jadi dosa itu ada 2 macam. Okay? Dosa karena dosa kaitannya dengan Allah, misalnya tiang kok mboten poso, bulan Ramadan sehat kok mboten poso, itu dosa. Tapi dosanya itu hubungan dia dengan Allah, antara hamba, tiang, manusia dengan Allah. Wonten tiang sugih kok mboten naik haji padahal mampu, itu dosa. Dosa kaitannya dengan Allah. Ya. Wonten melih, dosa kaitannya dengan Allah dan sesama manusia. Contohnya mencuri barang orang lain itu dosa kaitannya dengan Allah dan manusia. Ngerasani ya, kemudian memukul atau ya, membunuh, ini dosa kaitannya dengan manusia. Dosa kaitannya dengan manusia ini langkung lebih berbahaya daripada dosa kaitannya dengan Allah. Ada orang tidak puasa bulan Ramadan dengan orang mencuri barang orang lain. Ini bahaya mencurinya. Lebih besar bahaya mencuri daripada tidak puasa. Sebabnya apa? Bapak, ibu-ibu. Sebabnya adalah nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar memaafkannya. Lebih besar pengampunannya daripada marahnya, daripada azabnya. Ya, di dalam hadis yang sahih, apa? Sabaqat rahmati ghadabi, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mengalahkan kemurkaan Allah. Kasih sayang Allah itu mengalahkan kemarahan Allah. Kalau ada orang datang menghadap Allah tidak puasa, kamu bulan Ramadan tidak puasa, Allah marah. Tapi kasih sayang Allah mengalahkan marah Allah. Lebih besar kemungkinan Allah maafkan. Ya. Benten kalih manusia. Nanti pada hari kiamat Allah akan panggil. Ya Allah, ini dulu orang ini mencuri barang saya. Ya, nanti di akhirat orang yang mencuri, orang yang menyakiti orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, itu nanti diadili, dipanggil oleh Allah. Ya. Maka manusia nanti di hari kiamat itu jarang yang memaafkan. Sebabnya apa? Butuh pahala. Ya. Tidak mau memaafkan. Kalau ada orang mencuri, kalau ada orang menyakiti dirinya, tidak dimaafkan. Karena dia butuh pahala. Sangat butuh pahala. Sehingga pengin pahala orang itu diambil dia. Ya, tidak mau memaafkan. Tapi kalau Allah, memaafkan. Kalau manusia, tidak mau memaafkan. Sehingga lebih berat. Nanti dosa-dosa kaitannya dengan sesama manusia. Ya, maka ini sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita yang biasa ibadahnya tetapi tidak pernah menyakiti manusia dia di surga. Tetapi benten dengan orang yang rajin ibadah tapi sering menyakiti orang lain. Nanti pahala ibadahnya itu diberikan orang lain. Rajin sholat, rajin puasa diberikan pada orang lain, pahalanya diambil orang lain, pahalanya ditarik orang lain. Ya, sampai habis tidak punya pahala. Ya. Ini sebabnya kenapa dia di neraka. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkawis perkara yang penting bagi kita untuk hidup rukun, hidup yang baik kepada tetangga kita. Yaitu kalau bisa kita menolong, memberi, kita lakukan. Menawi mboten saged-saged tenan, minimal mboten ganggu, mboten menyakiti tetangga. Itu sudah suatu hal yang baik insya Allah. Ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, dipersilahkan. Ya, tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.